Saking Abi Umamah rupani ia si bin Ta'labatah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu Alang dikosinten Iyas Alang dikosinten Iyas Alang dikosinten Iyas Dakaro Nutur Nutur itu menyebutkan Dakaro nutur Soko ashabu Rasulillah Kira-kira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalam sikini dino. Yauman ing dalam sikini dino. Indahu ing dalam sandingi Kanjeng Nabi. Nutur ad-dunya ing dunya. Jadi suatu saat sahabat berada di sisi Rasulullah, ya, membahas masalah dunia, bahas dunia ini, kenikmatan dunia, kelezatan dunia, keindahan dunia, dibahas di sisi Rasulullah. Bagaimana mengkongsi kosin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala tasma'una ana ta ora krungu sapa sira kabeh ala tasma'una ana ta ora krungu sapa sira kabeh tidakkah kalian dengar ala tasma'una ana ta ora krungu sapa sira kabeh ala tasma'una ora krungu saman anna napa inna Innal badadata saduruni Innal badadata saduruni Kesederhanaan Iku minal imani setengah saking iman Innal badadata saduruni Kesederhanaan Iku minal imani setengah saking iman. Yani ngersakno sinten Kanjeng Nabi at-taqahula ing kesederhanaan hidup. Jadi meninggalkan kemewahan itu namanya al-badadah. Berarti napa? Sederhana. Jadi sahabat menyebutkan dunia di sisi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata demikian, tidakkah kalian dengar sesungguhnya kesederhanaan hidup, kesederhanaan keadaan kondisi itu termasuk dari sempurnanya iman. Jadi tidak terlalu mewah. Ini sebagai bentuk apa namanya pembelaan Islam kepada orang masyarakat. Dan seandainya orang Islam itu hidup kaya, maka dianjurkan dia bersikap sederhana. Ya, supaya mencerminkan hidup yang tidak cinta dunia. Karena kalau nanti cinta dunia itu bahaya. Jadi Rasulullah tidak ingin umatnya mengalami bahaya sebab mencintai dunia. Maka dianjurkan umatnya untuk hidup sederhana. Bahkan dikatakan kesederhanaan minan. Qala rawahu Abu Dawud Al-Badadatu Maka sebenarnya kita harus memberikan pengertian kepada saudara-saudara kita yang berada dalam apa namanya di bawah garis kemiskinan. Ya, kita katakan sampaikan kepada mereka hidup sederhana kalian itu termasuk dari iman itu karena ridho ya. Kan tinggal kita itu melihat hikmahnya saja, tapi jarang orang miskin itu hidup ridho dengan keadaan. Bahkan kemiskinan yang melanda di berbagai macam negara itu juga yang mendorong orang-orang berperilaku kriminal. Ya, itu bahayanya demikian. Karena nggak ridho dengan kemiskinan, nggak ridho dengan kondisi. Maka dimanapun negara mempunyai keinginan agar mengangkat apa namanya rakyatnya dari jurang kemiskinan. Sederhana bukan berarti miskin kan, ya kan? Kan sikap sederhana itu. Apalagi dalam kondisi miskin untuk bersikap sederhana itu lebih mudah daripada orang yang kaya. Maka kita harus beri pengertian semacam ini pada saudara-saudara kita. Saudara kita yang berada di lingkungan-lingkungan kumuh, ya, itu kan miskin-miskin. Dan di situ banyak sekali perilaku-perilaku kriminal. Di lorong-lorong sempit, pinggiran-pinggiran kota, itu banyak kriminal karena kemis. Loro diri, Masya Allah. Di tempat saya ngaji itu tempatnya orang minum, tempatnya orang membunuh, tempatnya orang kuil, dan itu miskin, semuanya miskin, rumahnya dikecil, ini ruang tamunya miskin, ruang imaman, ini ya cuma panjang mungkin 3 meter, sayang lo sampai sore lah, rumahnya ya karena kemiskinan terus mereka mengalami hal yang begitu. Bahkan diceritakan mereka mau membunuh hanya karena sepotong tempe. Masya Allah. Maka saya bisa merasakan puasa berarti begitu berat hidup di sana. Luar biasa. Dan mereka nggak tahu hukum itu nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita yang itu kok semangatnya bahkan berani urunan biayanya ngaji itu mereka urunan dulu. Maka kita waduh ini kalau kita ke sana harusnya membawa uang, harusnya membawa beras, harusnya membawa apalah demi untuk menunjang kehidupan mereka. Masya Allah, maksudnya soalnya itu hidup miskin sebenarnya lebih mendorong untuk orang hidup polanya sederhana. Cuma karena mereka belum bisa mensyukuri jadi ya, itulah wapel yang kaku-kaku, kata-kata, mudah tersinggung. Hukum nggak ngerti, nek barangnya wong, gak oleh singgung, kecuali tembung, nggak ngerti. Pokoknya gak singgung, harus dicukup, dipakai. Tapi, ya Allah. Rawahun ratakan yang hadis sebuah Daud Al-Badadatu Bilba'i itu kelawan Ba'al Muwahadati Kang Tempir Isisi Wazalaini Landaluru Al-Mu'jamata ini Kang Tititik Kang Tempir Karuni Al-Hiyar Tebadadati Purosa Satul Hayati Sederhanani Keadaan Watarku Fahiril Libasi Lan meninggalkan Mewahi Pakaian. Jadi pakaian jangan mewah-mewah, pakaian sederhana saja. Tapi kadang-kadang itu memang beda ya. Pahami pakaiannya api-api. Ya karena lingkungannya memang mendorong beliau untuk berpakaian baik. Oh, kiai kuto, kiai kota. Masuk pakaian kiai lengkuto, pakaian elek-elek, ya malah kayak diajari kalau masyarakatnya kan. Maka pahami memakai pakaian yang juga supaya menampakkan kalau kita nggak butuh, gitu. Kita bisnis supaya kita tampakkan kita nggak butuh. Kita ditanya sama orang, dari mana? Bisnis. Iya kan, cari? Iya. Dari Surabaya ada apa? Bisnis, tak kira orang. Waduh, baru dengar ini saya, kalau kiai itu bisnis, katanya. Dengar sendiri saya, katanya. Wah, kira itu mulai biar itu kiai nggak kerja ngawur, wah. Dimanapun kalau kiai itu punya sawah, punya ladang, punya toko, itu biasanya. Cuma memang kerjaannya ngaji, jadi dianggap nggak tahu kerja. Ya masuk kerja kan dilakukan dewi kan, buatan nggak, ya kan? Ah, maten dulu. Kalau wahia rota tadi hai'ah, watar kubahin itu libasi, wa amman taqahulu. Guru saya saja punya toko, punya percetakan, punya ini, punya rumah sakit, punya universitas. Weh, wah, punya bisnis barang. Jadi kadang undangan pakai ambulan. Tidak kenal. Ya, rumah sakitnya sendiri, ya, ambulan-ambulannya sendiri. Datangi undangan pakai ambulan yang besar. Ya. Ngomong bingung, sopo mati. Kata ini ya ini tekani undangan. Walah. Wa amat takahululan amanapun utawi takahul. Babil kofi monggo iku kelawan kofal hailan has. Babil kofi monggo iku kelawan kofal hailan has. Soalan ngendiko sopo ahlu lugot ya ahlu lugot. Al mutaqahilu utawi mutaqahil huwa rojulu iku wong lanang alia bisul jildi kang kering kulite. Kang kering kulite. Kang kering kulite min khusyunatil aisy saking sulite lah, saking sulite kehidupan, saking sulite kehidupan. Watar kita rofuhi lan meninggalkan kemewahan. Watar kita rofuhi lan meninggalkan kemewahan. Orang kalau hidupnya tidak mapan, meninggalkan kemewahan, itu kulitnya kering-kering. Ya dia nggak pakai lotion, dia nggak pakai apa namanya, wajahnya nggak dipakai ini, ya kering kelihatannya. Perempuan kalau nggak begitu memakai itu kelihatan, wajahnya hitam-hitam, ya ireng-ireng. Kadang gue sing putih nih wajah top, sikil ireng. Mereka itu sering di lepon yang mereka wajahin, iya kan? Bahkan sama dengan tertipu oleh wajah. Walamaan Abi Abdillah, lan saking Abu Abdillah, Rupali Jabiri bin Abdillah radhiyallahu anhu maqala. Ini kau sedang Abdillah, Abi Abdillah, Rupali Jabiri bin Abdillah. Ba'asana ngutus ing kita. Ba'asana ngutus ing kita sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma rolan dadi no pemimpin sapa Rasulullah. Wa amma rolan dadi no pemimpin sinten Rasulullah alaina ing atas kita Aba Ubaidah ing Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis ini nunjukkan kita kalau kepergian itu enaknya orang yang mimpin. Ini yang sudah dikasih Nabi. Dan kita enggak oyo-oyoan. Kita yang disif. Berikan pada pemimpinnya orang yang disif. Natalakko, mapak soko kita. Mapak, mapak itu menghadang. Ya. Mapak menghadang soko kita. Airon ing ontan-ontan. Airnya itu air itu kelompok. Ontan-ontan itu kelompok. Kelompok yang kira-kira berkekuatan 40 ekor kuda atau 40 ekor onta. Tapi air itu membawa barang dagangan. Sangat rendah ya. Ini bawa barang dagangan. Liquorishin kanggati wong kuresh. Liquorishin kanggati wong kuresh. Jadi mereka diperintahkan Kanjeng Nabi untuk menghadang ya, kabilah orang Quraisy yang sekarang pulang dari Syam dengan membawa barang dagangan. Ya. Wazawadana lan nyangoni sinten Kanjeng Nabi ing kita. Nyangoni itu apa? Memberi sangu, apa sangu? Bekal, iya. Membekali sinten Kanjeng Nabi ing kita ciroban ing wadah minta merin kang saking kurma lam yajid kang ora nemu sinten Kanjeng Nabi kelana marang kita wairuhu ing liyane ciro dadi mesak kantong. Jadi Kanjeng Nabi ngutus beberapa sahabat cuma dibekali satu kantong kurma. Mesak kantong kurma pada luangnya nyakin. Bagaimana moko ono sopo Abu Ubaidah iku yuktina paring sopo Abu Ubaidah ing kita tamrotan ing sak kurma. Nek tamrotan pakai tak, ini cuma satu kurma. Nek tamrun ini ku jadi isim jamak. Enggak cuma satu. Tamrotan ing sak kurma. Jadi ngoten. Jadi nek pas lapar kasih satu. Itu toh makanannya. Cuma satu kurma. Fakila mongko den ucapno apa dawuh kaifa kuntum tasnauna biha? Kan bertanya orang-orang diceritakan oleh Jabir itu. Kita itu cuma dikasih satu kurma. Satu buah kurma. Orang-orang tanya, loh kok bisa? Apa yang kalian lakukan dengan kurma itu? Kaifat kuntum. Halikoyo ono opo sopo sirokabe. Ikutas nauna. Agawi sopo sirokabe. Biha kelawan tamro. Apa yang kalian lakukan? Dengan cuma satu kurma. Kalau dikosin Jabir. Namus suha itu coro bahasa kulo ini ngemuti, ngecoti. Bahasa Indonesia ini apa? Permen. Imut ya. Iya betul. Namus suha ngemuti sopo kita ing tamro. Kama ya musu kaya oleh ngemut sopo asobiu anak kecil. Ya, satu kurma itu cuma kita memuti saja. Engko nek dilek entek. Gitu. Karena mereka itu cuma kedapatan bagian satu-satu. Di hidup kan enggak apa-apa. Panas ini namanya ya. Karena cuma kebagian satu-satu ya, kita memuti saja seperti permen anak kecil itu supaya enggak habis. Habis cuma nasrubu 'alaiha minal ma. Cuma nasrubu nuli minum sapa kita. Aleha ingatasi tamroh minal ma'i saking air. Ya, kita mut itu kurma, kita tidak kita makan lalu kita minum. Cukup fatakfina mau nyukupi apa tamroh ing kita. Yaumana ing dalam dino kita ilal laili tumoko bengi. Yaumana ing dalam dino kita ilal laili tumoko bengi. Ini cukup alhamdulillah. Kurma satu dimut-mut ya, tidak dimakan, lalu disimpan lagi, minum air, ini cukup untuk satu hari satu malam. Cepat suki sama ini. Wa kunna nadribu bi isyina al-khobato. Wa kunna lan ono sopo kita. Iku nadribu. Iku memukulkan sopo kita. Biisi yina kelawan iku jenenge piro-piro tongkat kita al-khobato ing khobat itu nama daun al-khobato ing daun khobas tumana buluhu nuli nalas nalasi sopo kita ing khobat bilma iya kelawan banyu panak guluru nuli memakan sopo kita ing hobat. Ya kita makannya kita ambil apa namanya hobat daun hobat daun hobat itu daun yang biasa dimakan oleh onta. Daun yang biasa dimakan oleh onta itu kita ambil dengan menggunakan tongkat, ya, lalu kita telesi campur dengan air kita makan. Ngeramban terus saya. Godong, godong yang biasa dimakan oleh onta kasar apa enggak? Terus saya ini sampai disuruh makan suket gajah. Tahu suket gajah? Jadi kayak baju sidik di mana? Kerau. Yone sapi kerau. Dan yang wong di itu makanannya sahabat kan enggak ada lagi. Kalau yang dikasih dan Jabir, wan tolak kenalan berangkat sopo kita. Ala sahil bahri yang atasi pinggir segoro. Apa pinggir segoro berarti? Pantai. Ala sahil bahri, sahil mana di pantai? Pinggir segoro. Farufi alana. Farufi amongko diangkat, diperlihatkan, diangkat lana marang kita. Ala sahilil bahri ing atase pantai laut. Apa kahai atil kahibi? Apa seperti keadaane tumpukan pasir? Apa kahai atil kahibi? Apa kaya keadaane tumpukan pasir abuh mikang besar? Kita berjalan di pinggir laut, setelah itu tampak pada kita, ditampakkan pada kita di pantai itu seperti tumpukan pasir yang sangat besar, tepatu. Kelihatan seperti tumpukan pasir yang sangat besar. Heran orang-orang ini, tumpukan pasir besar sekali di pinggir pantai. Fa'atainahu, mau menekani soko kita ing iki kahai atil kahib, lalu kita datangi. Ya sesuatu yang seperti tumpukan pasir itu faidahia mukodumadaan utawi kahai atil kahib iku dabatun itu binatang laut iku dabatun iku binatang ya iku binatang artinya ikan iku dabatun iku ikan wis ikan tidak akan disebut apa daba al ambaro ing aran ambar. Di ambar. Jadi ambar itu nama ikan laut yang sangat besar sekali. Yang kulitnya saja bisa digunakan untuk membuat perisai. Berarti kodi berarti kuat. Jadi ternyata di pinggir pantai itu ada hayawan laut. Ya, ikan ambar yang mati. Kau mati ini pun. Apalah, mau komitiko sopa aku ayo ubaidah. Maitatun, utami iki iku maitatun mati. Mis mati ini, sirap ubaidah. Tumakola nulingi diko sopa iku sirap ubaidah. Lah, orang balnahnu. Tetapi utawi kita iku Rasulullah kira-kira utusani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam lamping dalam jalani Allah wakut turirtum lan teman-teman terpaksa sopo sirokabe artinya dorurot sopo sirokabe fakulu moko mangano sopo sirokabe. Kalau saya ngarani ambar dabah ini bukan hayawan laut. Ada yang mengatakan begini. Makanya Jabir mengatakan, Abu Beda mengatakan begini. Wah ini bangkai ini. Bangkai ini. Gitu kan? Ini bangkai. Wah ini bangkai ini. Ya tapi orang popo. Orang popo ini dimakan wae. Kalian dalam keadaan terpaksa. Tapi itu ikan, kemungkinan kemungkinan Abu Ubaidah itu belum tahu, tidak ngerti bahwa laut itu bangkainya hukumnya halal. Makanya, wah ini sudah jadi bangkai, kata lo ya. Kemungkinan nggak ngerti kalau bangkai ikan laut itu dihukumi halal, tidak perlu dinapakan, disembelih. Itu ikan itu. Cuma Abu Ubaidah nganggap ini haram karena itu bangkai. Wah ini bangkai. Lalu dia mengatakan, tidak, kita tidak boleh makan. Kita itu utusan Allah dan berada di utusan Allah dan berada di jalan Allah. Tapi kalian sekarang terpaksa ini kelaparan, tidak punya apa-apa. Ya makan saja. Nah, ini. Jadi makannya karena menganggap itu dalam kondisi darurat, terpaksa. Sebenarnya mereka berpikir itu haram karena menganggap bangkai. Bangkai tidak boleh dimakan karena memang waktu itu Abu Ubaidah belum tahu halalnya. Fa'akumna alihi syahrun. Fa'akumna mukomukim sopoh kita. Netepi sopoh kita ya. Kala alihi ingatasi kita bah syahrun ing dalam sa'ulah. Satu bulan kita diam di situ. Makan ikan itu. Jadi ikan itu cukup dimakan satu bulan. Weh, hebat. Wanahnu utawi kita ibu salah sumi atin 300 orang. Duh, sapi roh gede ini. Iku salah tumi atin 300 orang setiap hari makan sampai satu bulan. Ikan itu dimakan satu bulan. Hatta samin nasi ngelukuh sopo kita. Sampai kita kemuk-kemuk. Artinya rasanya kurus, tidak punya makanan, sekarang wah tubuhnya kembali seperti sedia kala. Walaupun doa itu nah. Lan teman-teman ningali sopo ingsun ing kita. Lan teman-teman ningali sopo kita, sopo ingsun ing kita nang tarifu hale. Nyawuk sopo kita, nyawuk. Ya. Nyawuk ngerti nyawuk sama. Kala min waqti ainihi saking bolongane motone iwak tadi. Saking bolongane motone iwak. Bilkilali kelawan piro-piro wadah aduna ing minyak. Aduna ing minyak. Dari matanya ikan itu kita nyibuk. Ayo. Jadi mengambil minyak dengan menggunakan wadah. Berarti motor digedein wadah. Ayo sampai koyok dikuras kolam ya. Koyok oras kolam dengan menggunakan wadah itu cuma mengambil minyak yang ada di matanya, di mata ikan itu. Kalau wanak atau uminhu, wanak atau ulan, wanak atau ulan, apa itu jenenge motong sopo kita? Wanak atau ulan motong sopo kita minhu saking, apa itu jenenge iwak? Alfidaro, ya, alfidaro ing biro-biro potong. Tak potong kasauri koyok kadari sapi betina, sapi betina, sapi lanang, banteng. Kasauri koyok banteng, au kaku dari sauri utau koyok kadal banteng. Maka kita potong-potong ikan itu sebesar sapi-sapi. Tak potong apa namanya dagingnya sebesar sapi, cukup sebesar sapi, cukup, loh yang itu. Saking gede ini ikan, maksud. Walaupun aku dah mina Abu Ubaidah, lan teman-teman mengambil minah saking kita. Sama Abu Ubaidah salah kata asharo ing 13 rojulan apa ni wong lanangi. Fa'akadahu mongko. Mendudukkan sopo Abu Ubaidah ing salah kata asharo. Fi waqbi ainihi ing dalam bolongane. Motoni iwa. Jadi bolongane motoni iwa itu iso diduduki 13 orang. Weh, gede banget berarti bolongane. Terulas lho ya. 13 orang. Wong pengaruh atau gede-gede. Tadi lumayan nih gede nih motoni. Wa akhadhalan mengambil sopo Abu Ubaidah tilaan ing tulang rusuk. Min adlai ikan saking biro-biro tulang rusuk ikan. Iwa tadi. Fa'akomahanuli jicikno, jicikno itu ya apa memasang. Fa'akomahamongkon jicikno sopo Abu Ubaidah ing bila sumarohala a'udhoma ba'irin ma'ana sumarohala rohala a'udhoma apa a'udhoma? A'udhoma sumarohala a'udhoma ba'irin ma'ana oh mantap sumarohala sumarohala nuli memasangkan sumarohala nuli memasangkan sekedup. Sekedup itu kalau onta, kalau kuda itu pelana. Ya. Ngerti pelana? Tempat yang digunakan untuk duduk di atas kuda itu pelana. Kalau onta, rohel namanya. Ya. Sumarohala nuli memasangkan sekedup. Jadi sekedup itu tempat untuk naik di atas unta. Kalau sama naik di atas unta, ada sekedupnya enggak ya? Sama lihat kalau unta-unta yang dinaiki, itu pasti di atas untanya, dikasih kursi kayak kursi. Nah, itu namanya sekedup rohal. Agama bahirin, ing luwih kesikini di uto, ma'anakan tertanik itu, famarro mongko lewat, obaiku agama bahirin, minta tiha saking ngisori dilak. Minta tiha saking ngisori dilak. Jadi Abu Ubaidah, ini mbui, iso ono-ono aja caranya. Jadi tulang rusuknya ikan itu satu diambil, lalu ditancapkan. Tulang rusuk bengkong loh itu tulang rusuknya. Bengkong tulang rusuk. Red, ditancapkan ke tanah, lalu onta dipasangi sekedup, disuruh lewat. Ya, di bawah tulang rusuk itu. Lewat ternyata. Oh, ini onta dipasangi sekedup di atasnya, dipasangi kursi, red, disuruh lewat di bawah tulang rusuknya ikan itu bisa lewat. Berarti tulang rusuknya besar sekali. Tulang rusuknya sapi aja kan cuma setengah meter kayaknya ya. Nah itu. Ini ya ontai. Weh. Kalau watazawat nalan. Apa itu jeneng ya? Watazawat nalan. Mengambil bekal sobo kita. Mengambil bekal sobo kita. Min lahmihi saking apa itu jenengnya daging iwak wasyak wa min lahmihi saking daging iwak wasyaiko ing piro-piro wasyaiko ing piro-piro potong ing piro-piro potong piro-piro potong yang ini piro-piro potong piro-piro potong ya kita ambil dari potongan-potongan daging itu kita bawa buat sangu. Salamah kau timna moko indal musmaktan itu kau sopo kita al Madinah tak ing Madinah. Ataina moko nekani sopo kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata karena moko nutur sopo kita dalika ing mungkunu-mungkunu cerita lahu marang kanjeng Nabi. Kejadian itu kita sebutkan pada kanjeng Nabi kalau kita menemukan apa ikan yang begitu besar ini begini. Tapi kami takut kanjeng Nabi. Takut itu bangkai gimana itu? Maka Allah mengkomiti kau sedang kanji Nabi huwa rizkun akhurjahullahu lakum huwa utai ikan iku rizkun iku rizki akhurjahu kan ngetokno ing rizki sinan oblong oblong lakum marang sirokabe fahal ma'akum min lahmi syai'un cawe kanji Nabi fahal ma'akum maka onoto iku sertani sirokabe min lamihi hali saking dagingi ikan sayun utawi sesuatu fatut imuna nuli memberi makan sopo sirokabe ingkito kanjeng Nabi dawuh ngene iku rizki yang Allah Ta'ala berikan pada kalian adakah dari daging ikan itu yang tersisa lalu bisa kalian berikan kepada saya niku dawuh kanjeng Nabi minta. Oh dari sini orang-orang paham berarti ikan yang tadi mati di pinggir pantai itu hukumnya halal. Buktinya kanjeng Nabi tidak dalam kondisi darurat malah minta sebagian daging tersebut. Ya. Arsalna. Moko ngutus sapa kita ila Rasulillah. Marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minhu saking lahmihi. Minhu saking lahmihi fa'akalahu. mongko dahar sinten Kanjeng Nabi ing lahmihi tadi dahar karo Kanjeng Nabi. Kaya Kanjeng Nabi kepingin istilah ini ku dari no sahabat yang bener-bener mahram. Nah iku hukumi halal. Sampai Kanjeng Nabi dawuh gak ngomong iku halal orang ngoten. Iku rezeki saking Allah. Apa seiji nek seiji aku njaluk lho gampangan. Oh nek Kanjeng Nabi njaluk berarti sangat halal. Al-jirahu rawahu muslimun. Al-jirahu ta'jirahu iku wi'akun wadah min jiltin saking kulit. Ma'rufun kang diweruhi. Wawaw tawi jirof iku dikasri jim kelawan kasroi jim wa fathih alam fathih jim. Tapi wal kasru te mojo kasro ji iku asawu li fasih daripada mojo jarof. Kaluru te dawe apa iku jenenge Jabir rupane namus suha bifathih mim. Iku bifathih mim. Namas suha. Wal hobatu te hobat iku warabu syajarin godongi wit-witan ma'rufin kang terkenal. Tak puluhu kang mangan ing warof kopal ibilu unto. Jadi makanan unto di pangan menungso. Wal kasibu utawi kasib iku atalu iku umbruan. Umbruan, ngerti umbruan? Umbruan itu ya umbruan. Tak umbru, apa aja? Bala minar romli saking pasir. Kasib iku umbruan pasir. Wal wakbu te wakbu iku bifat hil wawi, dalam fathai wawi, wa iskanil kof. Wabak dahalan ikun dalam sausik kof, ba'un zaibak muwahada tengkang gandiri siji. Wabak tawi wakbu ikun nukratul aini, iku bolongani moto. Wal kilalu tayi kilal, iku aljiroru. Iku aljiroru. Kala wal fidar, utai fidar, iku bikas dilfa'i kelawan. Katroifak wa fathidal al-hidau iku biru-biru potong. Rohala al-bahiro, utai lapat rohala al-bahiro iku bikasi filhak. Kalawan ngeringan lohak, bukan rohala tapi rohak. Ayin ja'ala tegesin dadekno sopowong alaihi ingatasi ba'ir ar-rohla ing sekeduk tadi. Sekeduk istilahnya ontah. Wal wasaiku iku bisini kelawan sin al-mujamati kang tentisi wal kofi nolkof al-lahmu iku daging al-ladikam uktuti akan dipotong obo daging uktuti akan dipotong obo daging liyukot dada supaya digawe dendeng liyukot dada supaya digawe dendeng obo minu saking daging Allah. Yeah, I'm not sure. So I'm going to...